بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حاضرين جماعة سكalian رحمني ورحمكم الله الحمد لله atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah permudah untuk kita semua bisa mendatangi dan berkumpul di tempat yang mulia ini, bait min buyutillah. Besar harapan kita dengan ini, kita termasuk orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indah. Jika kelompok orang berkumpul, bertemu di rumah-rumah Allah, masjid, mereka baca ayat-ayat Allah, kitabnya, itu yang mereka pelajari, mereka kaji di antara mereka, maka sungguh turun kepada mereka sakinah, ketenangan, wasiatumur rahmah, mereka dinaungi, diliputi dengan rahmat, dan mereka pun dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Maka dengan ini kita pun banyak bersyukur dan berterima kasih, terutama kepada segenap takmir masjid yang memberi waktu dan tempat untuk terselenggaranya acara semacam ini, yang merupakan bentuk ta'awun ala birri wa taqwa. Bantu-membantu dalam bir kebaikan dan takwa. Demikian pula segenap ikhwah panitia yang ada. Semoga semua ini menjadi timbangan amal kebaikan kita masing-masing di yaumul qiyamah, ketika kita mempertanggungjawabkan segala kehidupan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, tema kita tentang kehidupan Rasulullah SAW dalam berumah tangga. Kenapa kita berbicara ini? Karena tentunya agama kita ini yang kita cintai, Islam, agama yang sempurna, yang mengatur, membina, dan membenahi segala aspek kehidupan kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Hari ini kata Allah, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku sempurnakan kenikmatanku untuk kalian. Dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Sempurna. Dalam segala sesuatunya yang dibutuhkan oleh seorang Muslim dalam kehidupannya. Sehingga seorang Yahudi menyatakan kepada seorang sahabat yang mulia Salman radhiyallahu anhu, "Allamakum dinukum kulla syai." Apa agama kalian ini Islam mengajarkan kalian segala sesuatu, semuanya. Dengan tegas dan bangga beliau menjawab, "Nah, iya. Allamana dinuna kulla syai." Agama kami ini mengajari kami segala sesuatu. Hatta al-khira'ah. Sampai itu urusan BAB. Diajarkan untuk orang tidak menghadap, membelakangi kiblat. Tidak istinja dengan tanah kanan, tidak istinja dengan tulang. Atau yang pula tak kotoran yang kering. Asyarif bahwasanya Islam sempurna. Tentunya termasuk kehidupan suami istri, kehidupan rumah tangga penting dan tidak ditinggalkan, tidak diabaikan oleh Islam. Ada tuntunan, ada ajaran yang mulia agar keduanya, suami maupun istri, menjalankan bahtera rumah tangga mereka dengan naungan syariat Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hubungan suami istri, hubungan yang sangat penting dalam kehidupan. Mu'asyarah dalam kehidupan mereka berdua telah Allah ingatkan di dalam Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Mu'asyarahlah, gauli istrimu itu, mu'amalahlah dengannya, dengan ma'ruf. Ini akan lebih tampak jelas ketika kita melihat atsar dari Imam Ibrahim An-Nakhai, rahimahullah, imam besar tabi'in, yang diriwayatkan oleh Yahya Ibnu Ma'in rahimahullah dalam riwayat Ibnu Muhriz. Imam Ibrahim mengatakan rahmatullahi alaih, kanu yaqulun qaulal rajul limra'atihi inni uhibbuka tarakun minas sihr. Dulu mereka berkata, kalau tabi'in, apalagi tabi'in besar seperti Imam Ibrahim, mengatakan dulu mereka berkata, tentu yang dimaksud tiada lain kecuali para sahabat Rasul, orang-orang yang mulia. Mereka berkata, yakni menjadi perkara yang ma'ruf di tengah-tengah mereka, bahwa ucapan seorang suami kepada istrinya, inni uhibbu, aku mencintaimu, atau aku cinta padamu, apa yang semakna dengan itu. Ini mereka katakan termasuk bagian dari sihir. Kenapa disebutkan demikian? Asar ini banyak mengandung faedah. Sihir semula maknanya sesuatu yang samar tetapi nyata dan kuat pengaruhnya, dampaknya. Ya layaknya nasallahu al-afiyah, sihir yang dalam artian negatif, yang jahat, perdukunan dan sebagainya. Samar, tak kelihatan, tiba-tiba dampaknya yang terlihat. Orang bisa kejang-kejang, orang bisa begini, begitu, bisa sampai mati, na'udzubillah. Itu sihir. Sehingga yang dimaksud, ucapan ini, dari seorang lelaki kepada istrinya atau sebaliknya, aku mencintaimu, sihir, dalam artian ucapan ini tampak samar. Tetapi efeknya besar, dampaknya besar, kuat untuk menjalin tali cinta kasih sayang di antara mereka berdua. Untuk membenahi keharmonisan hubungan rumah tangga mereka. Kuat sekali dampaknya untuk itu. Sehingga maknanya positif. Bukan sihir dalam artian yang haram atau tercela. Ucapan Ibrahim An-Nakhai ini pula mengajarkan kepada kita bahwa perkara ini sungguh diperhatikan, dipahami oleh para sahabat Nabi penting, dan mereka perhatikan karenanya mereka wasiatkan, dan itu menjadi perkara yang makruf di tengah-tengah mereka. Yang ketiga, asar ini pula mengingatkan kepada kita perlunya seorang suami itu mengatakan yang semacam ini kepada istrinya. Karena dampaknya bagus, kuat, di luar dugaan kita. Mungkin orang mengira sekedar basa-basi atau kemesraan dengan ucapan semata. Tidak. Dampaknya lebih jauh dari itu. Sama mereka katakan seperti sihir. Yang keempat, ini pula mengajarkan kepada kita pernyataan semacam ini bukan aib, bukan tabu dari seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya. Sebagian orang mungkin akan menganggap itu tabu, aib. Seorang lelaki, seorang mukmin hendaknya hanya berpikir akhirat, hanya memikirkan yang telah kematiannya, dapur urusan rumah tangganya, cinta, kasih sayang dengan istrinya, tidak dia pedulikan. Dan itu kesalahan besar. Oleh karenanya, ini penting karena keharmonisan hubungan suami istri, kemesraan, cinta, kasih sayang di antara mereka, banyak membantu meringankan beban kehidupan. Banyak membantu untuk menghadapi segala problematika yang ada. Karena pasti ada. Nggak mungkin orang hidup tanpa problem dan masalah. Banyak. Tapi semua itu akan jadi ringan, bahkan seperti tidak ada, ketika selama suami dan istri harmonis dan hangat, baik, ada cinta dan kasih sayang di antara mereka berdua. Dan itu sekali lagi makruf di kalangan para sahabat Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu dipelajari, perlu diperhatikan, penting dalam kehidupan kita. Kunci kebahagiaan pasangan suami istri. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Syariat Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan di dalam Quran maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam agar seorang suami itu terkhusus peduli dan sangat memperhatikan istrinya. Bahkan itu diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Bukhari Muslim, istausu bin nisa'i khairan. Wasiat-wasiat agar baik-baik kalian kepada istri-istri kalian diwasiatkan oleh Rasul. Tentu yang namanya wasiat perkara yang sangat penting dan disampaikan juga untuk sesuatu yang sangat penting. Itu yang namanya wasiat. Layaknya kalau kita mau meninggal dunia atau kita mungkin sempat berada di sisi kakek atau bapak kita yang mau meninggal dunia dan mendekati ajalnya, kan mereka mau wasiat, manggil anaknya, semua dikumpulkan, saya wasiatkan kepada kalian ini. Tentu yang disampaikan perkara-perkara penting, perkara besar. Ya itulah namanya wasiat. Bukan sesuatu yang sepele yang akan disampaikan tentunya. Wasiat. Dan Rasul wasiatkan para istri ini kepada para suaminya. Stausu bin nisa'i khairah. Fa'inal mar'ata khuliqat min dhila'. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi dhil'a'la. Dan yang paling rentan ketika tulang rusuk itu yang paling atas. Fa'in zahabta tuqimahu. Kasartahu. Kamu mau maksa meluruskan, berarti kamu patahkan. Nggak mungkin. Memaksa dia mau lurus kencang, dia patah tentunya. Wa intarakahu lam yazal a'waj. Tapi kamu biarkan, ya tetaplah tulang itu bengkok. Fastau subin nisa. Maka kembali Rasul ingatkan, wasiat. Baik-baiklah kalian kepada istri kalian. Antara itu, jangan dibiarkan, tetapi jangan pula terlalu dikerasi karena kamu akan mematahkannya. Inayah tentang hancurnya dan rusaknya hubungan rumah tangga. Bisa sampai pada tingkat perceraian. Itu pula yang Rasulullah ingatkan di riwayat Imam Ahmad. Allahumma inni uharriju haqad dha'ifain al-yatim wal mar'ah. Ya Allah, aku memberatkan hak dua yang lemah, yatim dan wanita. Artinya besar hak mereka, berat hukuman dan dosanya yang mendzalimi dan menyia-nyiakan mereka. Lemah. Anak yatim lemah. Tidak ada yang mengayomi dan membela mereka. Layaknya yang punya orang tua. Kalau punya orang tua, anak mau ditipu orang, mau dibully atau semacamnya. Marah orang tuanya, dicari itu orang, siapa yang nipu anak saya, dibela, diambil, dikembalikan haknya, ini orang tua. Tapi anak yatim, siapa yang mau peduli? Orang tuanya enggak ada. Lemah. Akhirnya diingatkan oleh Rasul, jangan sampai kamu mendolimi anak yatim ini. Aku beratkan. Ini besar perkaranya. Begitu pula yang lemah, yang kedua, wanita. Lemah. Tidak mampu. Dan tidak punya kuasa apa-apa ketika dia sudah berkeluarga. Ya, di tangan suaminya. Tidak mungkin untuk membela segala hak-haknya. Dengan mudah orang bisa berbuat sekehendaknya. Perempuan diingatkan oleh Rasul SAW. Dua yang lemah ini haknya besar. Wasiat yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya. Segala bentuk kezaliman terhadapnya haram. Terlebih kalau itu secara fisik. Di Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallam daraba imra'atan." Aku tidak pernah sama sekali. Sama sekali aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW memukul wanita. Kamu lelaki punya tenaga, punya kekuasaan. Ini dhaifah, makhluk lemah bisa apa? Rasulullah SAW dari kemuliaan akhlak beliau tidak pernah memukul seorang wanita sama sekali. Aisyah kata tidak pernah. Sallallahu alaihi wasallam. Terkadang bentuk kezaliman seorang lelaki, dia lampiaskan kebenciannya, permusuhannya kepada istrinya sekian lama. Mungkin bahkan dia boikot, tidak ditegur sapa, tidak dikasih muka. Dia lemah, butuh orang yang melindungi dia, butuh orang yang bisa jinak dengannya. Terkadang itu hanya karena sebab-sebab yang sangat sepele. Ini karena sebab yang tidak pantas untuk dijadikan pemicu adanya kerenggangan hubungan di antara mereka berdua. Wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk memperhatikan dan bermuamalah baik-baik kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran juga mengingatkan kepada mukminin, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bermuasyarahlah, bergaullah dengan istri-istrimu dengan yang ma'ruf, dengan yang baik, yang membuat senang dan bahagia mereka. Rasulullah jadikan itu salah satu kesempurnaan iman. Di Musnad Imam Ahmad, inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. mukmin yang paling sempurna imannya, yang terbaik akhlaknya. Semakin baik akhlak dia, tanda semakin sempurna imannya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaikum. Dan yang terbaik di antara kalian, yang terbaik kepada istri-istrinya. Yang terbaik muamalahnya kepada istri-istrinya. Dan itu tanda keimanan dia semakin sempurna. Sehingga perkaranya, perkara akhirat, tanggung jawab, bukan sekedar kehidupan duniawi, bukan sekedar hubungan sosial masyarakat, bukan hanya sekedar kemanusiaan, bagi seorang mukmin jauh lebih dari itu. Ini tuntunan dan ajaran agamanya berkaitan dengan iman dia kepada Allah. Bagaimana dia bermuamalah, bermuasyarah dengan istrinya, kesempurnaan imannya. Sebagian orang mungkin baik kepada temannya, tetangganya, kerabatnya, dikenal masya Allah khair, baik dan disenangi, bersahaja, tawadhu, tutur kata yang enak didengar dan seterusnya. Tetapi justru keluarganya, istrinya terharamkan dari semua itu. Yang paling berhak mendapat bakti kita, yang paling berhak mendapat akhlak baik kita, istri, sebelum orang lain. Khiyarukum, khiyarukum linisaikum, seperti yang Rasulullah sebut. Yang terbaik dari kalian, yang terbaik kepada istri-istrinya. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bukti bahwa ini adalah iman dan perkara agama penting. Artinya kita lakukan ini, kita mengingat akhirat. Bahwa semua ini, muasyarah kita dengan istri, bekal kita di akhirat kelak, memberatkan timbangan kebaikan kita. Di Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW sebutkan, kullu syai'in yalhu bihi rajul fahuwa batil. Segala sesuatu yang dengannya seseorang itu sia-sia, artinya dia dalam tanda kutip membuang waktu, biaya, tenaga, maka itu semua batil, batil. Waktunya tersita, hartanya terpakai, tenaganya. Tapi Rasul kecualikan, illa tadi bahu parasa. Ketika seorang laki ini melatih kudanya, apalagi itu kuda perang, kuda kan dilatih butuh waktu, dilatih loncat, dilatih lari, dilatih ini, waktu banyak tersita untuk itu, mungkin juga tenaga, biaya. Tapi ini dikecualikan, bukan termasuk yang batin. Waram yahu biqausi, yang kedua dia berlatih memanah juga waktu, biaya, wa mula'abatahu ahlah, yang ketiga berjumbunya dia dengan istrinya, bermesraan. Juga waktu, juga tenaga dan mungkin biaya. Tetapi ini semua terkecualikan dari yang batin, dibolehkan. Karena tadi dampaknya baik. Syariat melihat kemaslahatan yang jauh lebih banyak yang akan didapati oleh mereka berdua dengan muasyarah yang baik dari seorang suami kepada istrinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, ketika kita berbicara rumah tangga dan kebahagiaan yang diinginkan menjadi dambaan setiap rumah tangga, menjadi harapan setiap suami dan istri, bahkan harapan orang tua mereka masing-masing, ketika mulai orang itu melamar, menerima lamaran, sampai terjadinya akdun nikah, saya nikahkan, saya terima lamaran bulan dan seterusnya, yang diharapkan oleh orang tua masing-masing tiada lain kebahagiaan mereka berdua, kebahagiaan anaknya. Maka kebahagiaan ini menjadi impian dan dambaan dari setiap insan, bahkan jangankan yang muslim, yang kafir menginginkannya. Siapa tidak ingin bahagia? Kata orang kafir pun menginginkan untuk dirinya bahagia. Yang menjadi permasalahan konsep yang ditawarkan, metode yang dijalankan untuk meraih kebahagiaan ini, apa yang orang jalani. Di situ banyak perselisihan, banyak perbedaan, banyak konsep, banyak metode. Masing-masing sesuai background dan pola pikirnya. Sebagian orang, dan tidak sedikit mereka, mengejar kebahagiaannya dengan cara-cara dan metode yang itu menjadi sebab kebinasaan dia dunia akhirat. Tanpa dia sadari, oleh karenanya penting bagi setiap muslim untuk mengetahui bimbingan Islam untuk mendapatkan kebahagiaan ini, terkhusus dalam kehidupan berumah tangga. Allah telah sebutkan tentang syariatnya dalam Thaha 123. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Yang mengikuti hidayahku, dia tidak akan sesat, dia tidak akan celaka. Allah nafikan bagi yang mengikuti hidayahnya, Allah nafikan kesesatan darinya. Fala yadhil, dia tidak akan sesat. Wala yashqa, Allah nafikan pula syaqa, tidak akan celaka. Ternafikan kesesatan berarti dia akan mendapatkan hidayah. Ternafikan celaka berarti dia akan mendapatkan sa'adah, kebahagiaan. Karena lawannya celaka, bahagia. Sebagaimana lawannya kesesatan, hidayah. Maka hidayah maupun kebahagiaan yang hakiki hanya akan didapati hanya dengan mengikuti petunjuk Allah. Famanittaba'a hudaya, yang mengikuti hidayahku harus dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena di tangan Allah lah segala sesuatu. Dia yang menaikkan, dia yang menurunkan. Dia yang memuliakan, dia pula yang menghinakan. Dia yang memberi hidayah, dia pula yang menyesatkan. Semuanya Allah yang kuasa. Maka harus dicari segalanya juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dalam setiap hari, dalam urusannya, dalam Ar-Rahman 29, kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu dalam urusan. Dalam tafsirnya, dari urusan Allah memuliakan yang ini, menghinakan yang itu, mengangkat yang ini, menjatuhkan yang itu, dan seterusnya. Dalam An-Nahl ayat 97, Allah juga sebutkan, man amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang beramal saleh dari lelaki maupun wanita dan dia beriman, dalam keadaan beriman, maka kami beri dia kehidupan yang bahagia, yang baik. Dan kami balas dia dengan pahala yang lebih baik. Sebagai balasan dari apa yang telah mereka perbuat selama hidup. Allah jamin hayatan thayyibah, kehidupan yang baik dan bahagia bagi yang beramal saleh dan dia beriman kepada Allah. Di dalam hadis Rasulullah memberikan kunci penting dalam kehidupan yang masing-masingnya pasti dilewati orang, pasti dihadapi dalam kehidupannya. ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair walaysa dhalika illa li mu'min. Kagum beliau terhadap seorang mukmin, semua urusannya baik dan itu tidak ada kecuali bagi seorang mukmin. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia mendapat kebaikan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Dia mendapat musibah, kejelekan, dia bersabar dan sabarnya pun baik baginya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tiga ini pasti orang melaluinya dan yang tersebutkan dalam hadis tanda kebahagiaan seseorang, tanda Allah inginkan kebaikan baginya, Allah berikan taufik untuknya. Yang pertama, kalau dia melakukan dosa bermaksiat, segera dia bertobat beristighfar. Yang kedua, kalau dia mendapat kebaikan, orang hidup kadang kesenangan, kenikmatan, dia bersyukur. Yang ketiga, dia mendapat cobaan, kejelekan, kerugian, sakit, ini, itu, yang jelek, dia bersabar. Ketika maksiat, dia istighfar. Ketika dapat nikmat dan kebaikan, bersyukur. Ketika mendapat kejelekan, dia bersabar. Tanda kebahagiaan seorang hamba. Kata Syekhul Islam rahimahullah, di dunia ada surga yang barang siapa tidak memasukinya, dia tidak akan masuk surga di akhirat kelak. Dan itu seperti yang Allah sebutkan dalam ayat, harus dengan amalan saleh, harus dengan iman, harus dengan hidayah yang Allah turunkan melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentunya suami maupun istri, anak-anak mereka, masing-masing berharap keluarga ini keluarga yang seidah, yang penuh kebahagiaan, benar-benar menjadi ketentraman dalam kehidupan mereka. Bermula kebahagiaan ini dari induknya, dua orang tuanya. Karena keluarga tentu ada suami, istri, dan anak-anaknya. Ini bapak, ibu, dan anak keturunan mereka. Bapak dan ibu atau suami dan istri ini bagaikan induk. Kalau pohon, ini batang utamanya. Jika dia subur, jika dia baik, maka cabang-cabangnya itu subur, menghasilkan buah yang segar, manis, lezat. Itu yang akan didapati oleh anak-anak mereka. Kalau induknya ini baik, terjaga dan benar-benar ada makna kebahagiaan bagi mereka. di dalam Quran Allah menyebutkan bagaimana anak itu dijaga oleh Allah, harta dan kekayaannya tidak ingin itu hilang dari mereka karena kesolehan orang tuanya. Pengaruh kepada anak-anaknya. Di surat Kahfi, ketika Allah pisahkan bagaimana Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam terkait rumah yang hampir roboh milik anak kecil, di situ Allah sebutkan wa kana abuhuma saliha, dijaga oleh Allah agar tidak ambruk, dibangun kembali oleh Khidir alaihi salam. Allah katakan dijaga oleh Allah karena ayah dari dua anak ini adalah ayah yang soleh. Lihat dampak ketakwaan dan kesolehan orang tua berbuah kepada anak-anaknya. Bahkan para ulama lebih jauh menyebutkan ayah tidak menyebutkan kesolehan anaknya. Entah bagaimana si anak, yang jelas Allah tidak menyebutkan karena anak ini anak yang soleh, tidak. Tapi yang Allah sebutkan kesolehan ayahnya, orang tuanya. Berpengaruh kepada anak-anaknya. Tentu masing-masing orang tua berharap anaknya mendapat yang lebih baik darinya. Buktinya dia bekerja banting tulang ke sana kemari demi kebahagiaan anaknya, keluarganya. Jaga oleh Allah karena kesolehan orang tuanya. Maka ini induk orang tua, bapak dan ibu atau suami dengan istri, penentu segalanya bagi ke bawah anak keturunan mereka. Perlu dipahami bahwa yang namanya kebahagiaan, ketenangan qalbu, kebahagiaan adalah tuma'nina dalam jiwa, tenang, tentram, senang, hilang darinya segala beban mental, beban pikiran, beban kejiwaan. Karena kalau itu ada, gak akan bisa dia merasa bahagia, gak akan bisa dia tenang. Pusat, gundah gulana, sedih. Orang Jawa bilang sumpah. Karena banyaknya pikiran, galau, banyaknya beban kejiwaan, ini itu. Orang yang bahagia tidak demikian. Tenang. Hatinya selalu berbunga-bunga. Bahagia. Hidupnya tuma'nina jiwanya. Maka kebahagiaan itu tidaklah bisa diukur dengan materi. Karena perkaranya adalah kejiwaan, ketenangan batin, itu kebahagiaan. maka perkara pertama yang harus diperhatikan oleh suami maupun istri, dan demikianlah Rasulullah SAW membimbing umatnya untuk merealisasikan iman dan amal soleh. Man amila salihan min zakarin au unta wa huwa mu'min, yang beramal saleh laki maupun wanita dan dia beriman, Allah syaratkan untuk falanuhiyannahu hayatan thayyibah, mendapat kehidupan yang baik, dia harus beriman dan beramal saleh. Ini harus direalisasikan. Sementara iman itu apa rinciannya, amal soleh dan syarat-syaratnya, kita nggak akan bisa mengerti tanpa ilmu. Oleh karenanya ilmu menjadi kewajiban untuk orang itu mendapatkan kebahagiaannya, ilmu agamanya, ilmu syariatnya. Tanpa itu dari mana dia mengerti iman? Bagaimana dia bisa merealisasikan amalan saleh? Padahal itu syarat yang Allah sebutkan untuk mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebahagiaan itu sudah ada, didapati oleh seorang hamba, hidupnya penuh dengan qanaah. Qanaah, merasa puas, ridho dengan apapun yang Allah berikan padanya, bahagia dia. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza anta zu qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kamu punya kalbu yang qanaah, maka kamu dengan raja-raja di dunia ini sama, enggak ada beda. Yang raja itu merasa puas, segalanya ada di tangannya, kekayaan semuanya ada. Kamu ala kadarnya secara materi, tetapi yang membuat sama kamu dengan mereka sama-sama puas, intinya kan pada kepuasan. Raja itu puas, sudah apa yang dia maukan dia dapati, jadi nang dia. Berarti kan di situ intinya, bukan materi. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau hatimu penuh dengan qanaah, kepuasan, keridhaan, gak ada beda kamu dengan raja-raja dunia. Sama. Sama-sama puas, sama-sama ridho, bahagia. Dan itu hanya dengan iman dan amal saleh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tadi. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, di dalam qalbu ada sesuatu yang berserakan, yang itu tidak akan bisa dikumpulkan, disatukan kecuali dengan menghadap kepada Allah semata. Di dalam kalbu ada wahsyat, wahsya itu liar. Kalau orang itu liar kan gak tenang karena gak jinak. Layaknya maaf kalau binatang liar, kan gak bisa tenang dia. Gak kenal dengan yang di sekelilingnya, maunya lari, maunya ngamuk, maunya gak bisa tenang. Tapi ketika sapi itu misalnya jinak, sudah biasa dengan orang, dia tenang. Diketi orang, dielus, didekati, dikasih makan, dia tenang. Karena sudah jinak. Di dalam kalbu, kata Ibn Al-Qayyim, ada sesuatu yang liar. Dan itu tidak akan bisa hilang, kecuali dengan orang itu dekat kepada Allah. Di dalam kalbu ada kesedihan yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan mengenal Allah, dengan tauhid, dengan aqidah. Demikian pentingnya arti iman, amal saleh dalam kehidupan dalam rumah tangga. Oleh karenanya, menjadi perkara yang penting pula untuk dari asal pondasi rumah tangga berdiri di atas ini. Pondasinya iman dan amal saleh. Karenanya Rasulullah SAW mengingatkan tunkahul mar'atu li arba, maliha wa hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidati din taribat yada. Wanita itu dinikahi karena hartanya, keluarganya, kecantikannya, agamanya. Maka pilih yang karena agamanya agar kamu selamat, tidak sengsara. Dari Allah, apa faktor pendorong terkuat pada dirimu menikahi perempuan ini? Karena ini cikal bakal rumah tanggamu. Dari Allah, ini start. Kamu pilih istrimu berdasarkan apanya? Di situ sudah sekian banyak perbedaan manusia. Ada yang karena kecantikannya, ada yang karena harta, benda, dan kekayaannya, ada yang karena keluarganya ini ningrat, darah biru, keturunan fulan, alat. Beda sudah. Dan itu berdampak nanti ke depan dalam rumah tangga. Rasul ingatkan agamanya. Kembali kepada tadi, iman dan amal saleh, akhlak karimah ada padanya. Yang mengerti tuntunan syariat, paham besarnya hak suami atas istrinya, hingga Rasulullah SAW sebutkan, walau sa'alaha nafsaha lam tamna'hu wa in kana 'ala dhahril qatab. Kalau dia mengerti iman dan amal saleh, kalaupun suaminya meminta dirinya untuk melayani, dia tidak akan tolak. Walaupun dia di atas kotak. Kotak ditafsirkan yang pertama semacam pelana di atas punuk unta. Unta ketika dikendarai tentunya ada semacam pelana ini. entah ini jalan atau lari, ininya goyang begini, sulit. Memang entah sulit. Seandainya saja dia di atas pelana itu, si istri, dan dalam kondisi sulit, sedang jalan, makanya suaminya meminta dirinya untuk melayani, dia tidak akan tolak. Kalau dia mengerti iman dan amal saleh, besarnya hak suami. Otak yang kedua ditafsirkan tempat duduk biasa orang Arab dulu, tengahnya lubang diduduki, membantu proses persalinan untuk keluarnya bayi. Zaman dulu belum ada drip, belum ada obat, belum ada ini, membantu untuk mempermudah proses persalinan. Jadi di antara hidup mati mau melahirkan anak dalam kondisi seperti itu, seandainya suaminya meminta dirinya, dia tidak akan menolak. Kalau mengerti iman dan amal saleh. Rasulullah SAW juga sebutkan, "Lau ta'lamul mar'atu mali zawjiha lam tab'ud ma hadara ghada'uhu wa 'asha'u." Kalau saja seorang istri tahu hak suaminya, dia tidak akan duduk semenjak telah dihidangkan makan siang dan makan malam suaminya. Tidak duduk, layaknya pembantu, siap melayani. Butuh apa suaminya? Apa yang kurang? Dari makan siang sampai makan malamnya, demi kepuasan suaminya. Itu kalau ngerti agama, kalau ngerti iman, segalanya hak suami baginya. Oleh karenanya, istri yang salihah, mencari istri yang salihah, bakti seorang bapak kepada anak-anaknya sebelum mereka lahir, sehingga dicarikan untuk mereka ibu yang beriman, beramal saleh, berakhlak sebelum anaknya lahir, karena perempuan adalah ladang tempat suami itu menanamkan benihnya. Dan Allah sebutkan tentang tanah, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nadida. Kalau itu subur dengan baik, biji yang ditanamkan tumbuh besar dan terus. Tapi kalau itu gersang, tandus, kering, sulit. Begitulah wanita. Tempat kamu menanamkan benih calon anak-anakmu. Subur atau tidak, bukan subur dalam artian subur kandungannya, punya anak keturunan, bukan. Subur imannya. Subur ketakwaannya, subur agamanya, istrimu akan membuahkan anak-anak yang saleh, taat dan berbakti. Dia tandus dari iman, dari amal saleh, maka ya seperti itulah hasilnya kelak anak-anaknya. Nasallahu alaihi wasallam. Ini proses awal, pondasi ketika seorang suami hendak menjalani kehidupan dalam rumah tangganya. Perkara yang kedua, kunci kebahagiaan adalah ditegakkannya dan dihidupkan, dimakmurkan rumah itu dengan zikrullah. Karena Allah telah menyebutkan ala bizikrillah tatma'innul qulub dalam Ra'd 28. Tahui dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah, qalbu itu menjadi tenang, tuma'nina. Zikrullah, jika itu dihidupkan, dimakmurkan di dalam rumah-rumah kita, maka rumah itu pun akan menjadi tenang bagi penghuninya. Karenanya Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, matalul ladzi yadhkuru rabba wal ladzi la yadhkuru rabba matalul hayyi wal mayyit. Permisalan yang berzikir kepada Rabb-nya dengan yang tidak, seperti yang hidup dan yang mati. Yang berzikir hidup, yang tidak ada zikirnya mayyit. Bagaimana dia akan mendapatkan kebahagiaan sementara dirinya mati, kalbunya mati. Dan sunnah-sunnah tentang ini banyak. Rasul ajarkan untuk orang baca ayat kursi ketika hendak tidur, agar selalu dijaga oleh Allah dan tidak didekati oleh syaitan. Zikrullah. Dua ayat terakhir dari Al-Baqarah yang membacanya Rasul katakan di malamnya, kafatahu, mencukupi dia dari segalanya yang tidak dia inginkan. Mencukupi dia dari segala yang jelek, melindungi dia dengan izin Allah. Zikrullah. Beda dengan yang jauh dari zikrullah. Yang membaca Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul 'alim, tiga kali Rasul katakan lam tusibhu faj'ah, tidak akan dia tertimpa sesuatu yang tiba-tiba, musibah yang tiba-tiba, apa saja. Tiba-tiba waliyadzubillah ada tsunami, tiba-tiba ada gempa, tiba-tiba sesuatu yang menghancurkan, bencana besar, dia tidak akan tertimpa kalau baca tiga kali bismillahirrahmanirrahim turma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Zikrullah. Sehingga segala yang menyedihkan, segala yang membuat sengsara, dia terlindungi darinya karena zikrullah. Dan yang lain-lainnya banyak. Di riwayat hadis Tabrani, man asabahu hammun au ghammun au saqamun au shiddah, yang mendapati kesusahan, kesedihan, sudah bulana, sumpah, atau sakit, kesulitan, lalu dia ucapkan Allahu Rabbi la syarikala, Allah Rabbku tiada sekutu baginya. Rasul katakan, kushifa dhalika anhu, akan diangkat semua itu darinya. Zikir yang pendek ringkas, Allahu Rabbi la syarikala, Allahu Rabbi la syarikala. Bagaimana tidak bahagia segala yang menodai kebahagiaannya, segala yang bisa mencoreng kebahagiaannya, diangkat oleh Allah, jauhkan darinya. Zikrullah penting dalam kehidupan sementara. Banyak rumah tangga hampa dari yang semacam ini. Lebih diramaikan rumah tangga itu dengan jamaah, dengan musik, dengan lagu-lagu. Apa jaminannya? Syaitan yang datang memenuhi rumah itu. Bukannya zikrullah, tapi yang dia perdengarkan di rumahnya lagu ini, lagu itu, musik ini, musik itu yang banyak di rumah tangga. Bagaimana mereka akan bahagia? Banyak waktunya disita dengan televisi, acara ini, acara itu, sinetron ini, itu. Mana zikrullah? Syaitan, Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang masuk rumahnya dan mengucapkan bismillah, lalu ketika dia mau makan, dia juga berzikir, ucapkan bismillah, Rasulullah katakan, syaitan itu sesama mereka saling berkata, la mabita lakum wala asya, kalian tidak mendapat tempat tinggal di sini, tidak bisa bermalam di rumah ini. Kenapa? Karena tua rumahnya yang punya rumah berzikir kepada Allah, terlindungi dari syaitan, gak dapat makan karena syaitan mengikuti segala yang dilakukan Bani Adam. Tapi kalau dia baca bismillah, gak dapat makanan, sehingga syaitannya dalam keadaan kelaparan, tidak mendapat tempat tinggal, lindungi oleh Allah. Syaitan ini yang menjadi yang erok kesengsaraan, segala malapetaka, kehancuran dan kehinaan hidup darinya, dia sebabnya. Terlindung seorang mukmin kalau dia berzikir kepada Allah. Bab yang ketiga, dunia yang kedua ini menuntut kita untuk banyak-banyak berzikir dalam segala aktivitas dan kehidupan kita. Keluar rumah, masuk rumah, mau tidur, bangun tidur, mau makan, setelah makan, keluar kamar mandi, masuk kamar mandi, dan yang lain-lainnya semuanya. Kali lagi, butuh ilmu. Apa yang dibaca? Bagaimana tuntunan Rasulullah? Belajar. Yang ketiga, kebahagiaan itu akan didapati jika seorang lelakilah yang menjadi pengayom, yang mencukupi keluarganya, Allah sebutkan dalam An-Nisa 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Para suami itu qawwamun, jadi pemimpin, pengatur istri-istrinya karena keutamaan yang Allah berikan pada mereka dan karena nafkah yang mereka berikan kepada istri-istrinya. Qawwamun maknanya ketika seorang suami itu menjadi pembesar, pemimpin yang ngatur dan mengurusi istrinya. Qawwamun layaknya pemerintah kan ngatur, nggak boleh begini, harus begini, kamu begini, ini begitu pada rakyatnya, diatur, nggak boleh jalan sendiri, rapi di negara, harus ada yang ngatur, harus ada yang ngawasi. Dan itulah tugas seorang suami. Selain dia mencukupi nafkah lahir dan batin kepada istrinya, semua yang mana qawwamun 'alan nisa, maka dia harus, orang suami harus memaksa kepada istrinya untuk tunduk dan taat kepada hak-hak Allah. Sholat lima waktu, puasa, hijab yang syar'i, ini itu, batasan-batasan mahram bukan mahram, mana yang maksiat, mana yang boleh, mana yang boleh, harus diatur. Suaminya yang atur, betul-betul dia sebagai pemimpinnya. Tak boleh kamu begini, kamu harus begini. Nah, ini perintah Allah. Demikian Rasulullah SAW ajarkan. Itulah makna qawwamun 'alan nisa. Dalam hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW tegaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Masing-masing kalian pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dia pimpin. Rajul ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang suami pemimpin di rumah tangganya dan dia bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Tidak boleh ini disia-siakan karena ini amanat dari Allah kepada para suami memimpin istrinya, dan itu pertanggungjawaban yang akan dia bawa di hadapan Allah kelak. Dia jaga baik atau dia mentelantarkan dan menyia-nyiakan semua itu, tanggung jawaban di hadapan Allah kelak. Karenanya dari sekian banyak keluhan, dari sekian banyak kasus yang terjadi, para istri justru tidak merasa puas, tidak merasa tenang, tidak merasa bahagia ketika suaminya yang malah tunduk pada dirinya. Beberapa suami hadahullah berbalik. Dia yang tunduk, istrinya yang menjadi pemimpin di rumah tangganya. Istrinya yang menjadi komandan. Gak boleh, harus begini, harus begitu. Jangan begini, jangan begitu. Dan jangan dikira dengan itu dia akan puas dan senang. Sebaliknya. Kenapa? Karena memang tabiat bawaan perempuan itu minta dipimpin. Dan itu Allah yang sebutkan. Awamun ala nisa. Gak bisa. Dia harus dipimpin. Dan dia akan bahagia dengan itu. Ada yang membina, ada yang memimpin, mengarahkan dia. Mungkin sebagian orang menganggap biar senang istrinya. Biar kuat istrinya. Tidak akan kuat dengan kamu tunduk padanya. Dia yang atur, dia yang mimpin, dia yang menentukan segalanya. Kamu kira dengan itu dia akan senang. Sebaliknya tidak akan senang. Tidak akan bahagia. Karena berlawanan dengan kudratnya. Bertentangan dengan fitrahnya. Yang Allah ciptakan. Allah maha tahu. Makhluk yang ia ciptakan. Perempuan butuh dipimpin. Awamun ala nisa. Bima faddalallahu bihi ba'dahum ala ba'dahum ima antaku minhum. Nah, benar-benar ini harus dijaga arti kewama sebagai pengayom, pemimpin, pengatur di rumah tangganya. Dan itu banyak di dalam syariat yang menunjukkan betul-betul suami itu punya kekuasaan dalam hal itu. Buktinya, karenanya Rasulullah SAW melarang seorang wanita puasa sunnah tanpa izin suaminya. Tidak boleh. Karena si suami punya hak untuk dilayani. Nah, kalau dia pingin, sementara istrinya puasa, tidak mungkin melakukan itu. Hubungan. Karena dia harus dapat izin dari suaminya. Padahal dia beribadah kepada Allah. Diatur oleh syariat. Nah, dia pemimpin. Diberi kedudukan yang begitu tinggi dalam syariat yang Allah SWT turunkan kepada hambanya. Perkara yang keempat atau kelima dalam menjalankan bahtera rumah tangga hendaknya dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Banyak-banyak memberikan udzur atas segala kekurangan istrinya. Betul dia pemimpin. Tetapi bukan dengan otoriter. Tetapi dengan cinta dan kasih sayang. Dengan mawaddah. Dengan rahmat. Memimpin keluarganya. Allah sebutkan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian mawaddah, cinta dan rahmat ada di antara suami istri. Dan itu penting sehingga Rasulullah sebutkan la yafruqu mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jangan seorang suami benci kepada istrinya. Kalau memang dia tidak senang dari satu sifatnya, ada sifatnya yang lain yang membuat dia ridho. Orang tidak ada yang sempurna. Baik dalam sisi ini, ada satu sisi dia lemah, kurang. Yang satu baik begini begitu nurut, bes satu kurangannya misalnya judes, culas. Yang satu enggak, masya Allah baik ini, cuman agak boros dalam belanjanya. Yang satu enggak, irit dan bagus ininya, ada kekurangan yang lainnya, ini ada saja. Selama itu bukan kemaksiatan, bukan kedurhakaan kepada Allah, tidak menyalahi syariat, kekurangan dia sebagai manusia. Jangan karenanya kamu sebagai seorang suami membenci dia. Karena masih banyak sisi-sisi positif yang ada padanya, yang kamu senangi karenanya. Maka tidak akan kebahagiaan itu diraih tanpa cinta dan rahmat. Tanpa kasih sayang, tidak akan ada dan tidak akan bisa dirasakan arti dari suatu kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Rasulullah sebutkan dalam hadis Sa'ad, arba' minas sa'adah, termasuk empat dari kebahagiaan, mar'ah salihah, istri yang salihah, wal maskanul wasi', dan rumah yang luas, wal jaru saleh, tetangga yang saleh, wal markabul hani, dan tunggangan yang nyaman. Lagi termasuk faktor yang banyak membuat kamu bahagia. Sebaliknya sama, membuat kamu sengsara. Tetangga yang jelek, bagaimana kamu hidup bisa tenang bahagia? Tetanggamu selalu ganggu, ganyang, ada saja yang suara ini dikeraskan, yang ini, yang itu. Gak nyaman kamu hidup dekat bertetangga dengannya. Dan istri yang jelek, akhlaknya, sifatnya, muamalahnya dengan kamu, bagikan neraka rumah tanggamu. Kalau istri itu jelek, dan tempat tinggal yang sempit, serta tunggangan yang buruk. Tunggangan motor, mobil, sebentar ngadat, sebentar ada yang rusak, sebentar bengkel, sebentar ganti ini itu. Kamu sumpah dibuatnya. Salah satu kebahagiaan istri yang saleh, salehah. Dan kata-kata salehah punya makna. Artinya untuk kesana ada proses, butuh kesabaran, butuh pendidikan, butuh tarbiyah, butuh pembentukan, agar dia menjadi istri atau seorang wanita yang salihah. Tidak sekonyong-konyong jadi demikian. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahmatullah, perkara yang kelima dikunci kebahagiaan rumah tangga agar mu'asyarah itu bil ma'ruf. Itu yang Allah katakan dalam An-Nisa 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Mu'asyarahlah dengan ma'ruf. Dan itu dari kedua belah pihak, baik mu'asyarah dari suami kepada istrinya maupun istri kepada suaminya. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Istrimu sebagaimana dia punya tanggung jawab, dia pun punya hak yang harus dia dapati darimu. Ingat, jangan hanya kamu memikirkan hak-hakmu harus kamu peroleh penuh, tidak mau kurang, tapi kewajibanmu, tanggunganmu kamu abaikan, kamu sia-siakan, padahal itu hak istrimu. Jaga dan tunaikan semua itu dengan ma'ruf. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, asyiruhunna bil ma'ruf, artinya kamu penuhi hak-hak istrimu, maharnya, nafkah belanjanya, termasuk mu'asyara bil ma'ruf, agar kamu tidak mencemberutkan muka di hadapan ini, bermuka sangar di hadapan istrimu, seperti layaknya penjahat. Dan bagaimana dia akan bahagia, dan bagaimana rumah tangga itu akan bahagia kalau yang ada seperti itu, mencemberutkan muka. Kalau orang Jawa bilang metoto, ya, mukanya sangar gitu. Bukan demikian mu'asyara bil ma'ruf. Demikian pula agar seorang suami itu tidak kaku, tidak keras dalam bermuamalah dengan istrinya, dengan kata-kata maupun sikap dan perbuatannya. Demikian pula agar tidak menampakkan kecenderungannya kepada wanita lain. Kalaupun kamu senang dengan fulan, mungkin mau menikahinya lagi, jangan kamu tampakkan depan istrimu, memperkeruh hubungan kamu dengannya. Atau kamu jadikan perbandingan, kamu gak seperti fulana, fulana itu masya Allah istrinya fulan, begini, begini, begini. Sakit hati dia. Ini semua bertentangan dengan asyiruhunna bil ma'ruf. Dan segalanya, ini contoh saja yang Qurtubi sebutkan. Yang ma'ruf dalam bergaul dengannya, yang baik, segala yang menjaga hubungan kemesraan, keharmonisan, kehangatan antara kamu dengan istrimu, dijaga. Termasuk pula kata Qurtubi agar luas dalam berbicara. Luas dalam artian enak. Ini namanya keluarga, namanya suami istri, mungkin ngobrol ini itu. Oh iya, tadi anu, ini begini begitu. Kenapa disebut demikian? Karena ada sebagian orang kalau di luar masya Allah, misalnya seperti minyak, sama temannya ngobrol ini guyon, ada canda tawa ini, ini ada di rumah diam sibuk bahas. Kalaupun berbicara, kalaupun akan bicara dengan istrinya dengan suara keras, lantang, dan tajam-tajam. Ya. Sudah, jangan banyak bicara. Sudah. Ini berbeda dan bertentangan dengan asyiruhunna bil ma'ruf. Yang luas. yang perlu diobrolkan, perlu dibicarakan, bicarakan dengan dia dengan baik. Pentingnya muasyarah itu dengan koridor yang ma'ruf, segala yang membuat senang dia tentunya dalam batasan syar'i. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya bagi seorang mukmin panutan dia segalanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau dalam bermuamalah dengan istri-istri beliau, dan itu yang Rasul katakan, wa ana khairukum li ahli, aku yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana yakun fi mihnati ahli, fa idza hadaratis shalah faraja ilaiha. Rasul kalau sudah di dalam rumah membantu istrinya, bahkan itu pekerjaan istrinya. Begitu sholat, ini adzan, beliau keluar sholat. Sebagian suami merasa canggung atau gengsi untuk membantu pekerjaan istrinya di dalam rumah. Kamu bantu, yang bisa kamu lakukan. Nyapu, ngepel, cuci piring, atau semisalnya. Aisyah Ummul Mukminin bersaksi, tentu yang tahu dalam rumah tangga Rasulullah SAW, beliau kalau sudah di dalam rumah mengerjakan pekerjaan keluarganya, membantunya. Sallallahu alaihi wasallam figur seorang suami, seorang Rasul Sallallahu alaihi wasallam bil ma'ruf bil mu'asyarah kepada istrinya, merasa terbantu banyak. Termasuk dalam sebab kebahagiaan rumah tangga adalah keadilan terhadap anak-anaknya. Adil. Dalam apa? Dalam segala hal. Dalam segala hal. Adil dalam pembagian, adil dalam berbicara, adil dalam bermain, dalam pemberian, dalam ciuman, dan segalanya, perhatian. Karena anak itu menilai, melihat. Sebagian orang tua misalnya mencium sebagian anaknya, yang lain gak dicium. Dia punya anak sebaya, 2-3 anak. Yang satu karena mungkin lebih dia cintai, itu yang dia gendong, dia cium, yang lain dia tinggalkan. Gak adil. Makanya disebutkan dalam riwayat, aku adil kepada anak-anakku, bahkan urusan mencium. Cium satu, cium semua. Adil. Dalam berbicara, mungkin kamu peduli dengan ilmu, ya gimana pelajaranmu, gimana? Anu, kamu panjang lebar bicara dengan yang ini. Yang satu gak kamu perhatikan. Kalau memperhatikan, oh ya, cukupnya. Sama yang ini, masya Allah kesana kemari bicara. Gak adil. Perkara yang mungkin tidak dihiraukan, tapi itu pengaruh kepada kejiwaan anak. Bapak pilih kasih, saya di anak tirikan, dia merasa adil kepada anak dalam segala hal, pemberian, uang saku, uang jajan, dan yang semisalnya. Bermain bersama ini, bermain bersama yang satunya. Sebab penting dalam bagian kanannya Rasulullah SAW katakan, inilah asyhadu ala zur. Aku gak mau bersaksi pada kepalsuan atau kedustaan. Ketika seorang memberi kepada sebagian anaknya, yang lain tidak diberi. Itu gak mau menjadi saksi. Karena itu kedoliman, gak adil. Kamu beri satu, beri semua. Kamu gak beri semua. Dan itu berpengaruh untuk bahagianya kehidupan dalam berumah tangga. Adil dalam tuntunan syariat. Tidak kalah pentingnya keadilan itu, maaf, kebahagiaan itu dengan husnudzan, berbaik sangka suami kepada istri maupun sebaliknya istri kepada suaminya. Itu yang Umar bin Khattab katakan radhiyallahu ta'ala an, jangan kamu tergesa-gesa berburuk sangka kepada saudaramu sementara kamu bisa mengartikan itu ke arti yang terbaik. Masih ada kemungkinan mungkin maksudnya begini, mungkin dia maunya begitu, arah yang positif, yang baik. Jangan tergesa-gesa berburuk sangka. Begitu kamu dengar, begitu kamu lihat, dan itu harus diciptakan di antara suami istri. Dan poinnya sangat penting, kalau enggak, itu enggak akan mereka bisa hidup tenang. Enggak akan bisa bahagia, serba berburuk sangka, serba tanda tanya, kenapa ini? Kok dia berkata begini? Kenapa dia berbuat ini? Kenapa dia? Syaitan akan memainkan perannya. Tapi dengan husnudzon, kamu tahu dia orang yang paling mencintai kamu. Istri pun demikian, sadar suaminya yang paling mencintai dia. Insya Allah berharap yang terbaik baginya. Walaupun ada kata-kata ini mungkin tidak dia inginkan, tidak dia sengaja. Husnudzon. Kalau kepada mukmin secara umum saja, Allah sebutkan, istanibu kathiran minadzon. Hindari banyak berburuk sangka, karena itu dosa. Nggak ada bukti, nggak ada ini. Terlebih kepada orang yang lebih dekat hubungannya denganmu, seperti istri atau istri kepada suaminya. Lebih dan harus ada husnudzon di antara mereka berdua. Sehingga dalam menjalani kehidupan ada ketenangan, ada kepercayaan. Intinya seperti yang Rasulullah sebutkan, istausu bin nisa. Itulah wasiat Rasul SAW kepada para wanita, para istri. Fa innahunna awan indakum. Karena para istri kalian itu layaknya tawanan di tangan kalian. Tawanan bagaimana? Kalau misalnya itu dalam peperangan, ada orang yang ditawan. Nasib tawanan ini tergantung kepada yang menawannya. Kalau yang menawan baik, ya dia selamat. Makan yang layak, dikasih tempat yang layak, walaupun dia tawanan tapi dihormatilah tempat yang gak panasnya ini, kasih pakaian untuk ganti dan seterusnya, sehingga dia walaupun tawanan tetapi nyaman. Tapi kalau yang menawan dia orang yang celaka, kejam dan ngis, sengsara dia jadi tawanan. Kasih nasi kering, mungkin nasi bau, tempat sempit untuk tempat tinggal dia, gak boleh ini, gak boleh itu, harus begini, harus begitu. Sengsara dia jadi tawanan. Rasul katakan istri kalian itu tawanan bagi kalian. Seperti itu. Senang atau tidak, bahagia atau tidak, dia tergantung suaminya. Bagaimana suaminya memperlakukan dia, menghormati, mencinta dia, memperlakukan sebagaimana mestinya, bil ma'ruf, mu'asyarah, dihormati, disayangi, atau akan zalim kepadanya. Orang yang saleh, untungnya, kalau dia cinta dan sayang kepada istrinya, dia akan hormati, dia akan muliakan. Dia sudah tidak senang dengan istrinya karena satu dan lain sebab, dia sudah tidak punya hati dan tidak lagi sayang kepada istrinya, dia pun tidak akan mendzalimi. Kalau dia orang saleh, paham itu amanah dari Allah, tidak akan dia zalimi. Dia kembalikan kepada orang tuanya baik-baik, dia cerai dan tanggung jawab. Kalau dia orang saleh, ingat, kamu pun punya putri, punya anak perempuan, punya saudara mungkin, adik atau kakak perempuan. Kamu semena-mena kepada istrimu. Hati-hati putrimu atau adik dan kakakmu. Kalau diperlakukan orang seperti itu, bagaimana perasaanmu? Kamu rela? Senang? Kamu tidak rela dan marah, begitu pula mertuamu. Gak akan rela dan gak akan senang putrinya kamu perlakukan demikian. Ingat, sebagaimana kamu bermuamalah kepada orang, seperti itu orang akan membalas bermuamalah kepadamu. Kamu punya tanggung jawab putri-putrimu. Kamu tidak ingin mereka teraniaya. Kamu ingin dia dapat suami yang baik, soleh, bertanggung jawab, menghormati dia, menyayangi dia, memuliakan dia. Maka perlakukanlah istrimu seperti itu. Wakama takunu yuwalla alaikum. Seperti apa kalian, seperti itu kalian akan dibalas. Itu mungkin sekilas tentang beberapa poin kunci kebahagiaan dalam rumah tangga suami istri sebagaimana tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Nah. Perkataan sayang kepada istri yang sering. Mungkin yang dimaksud panggilan, si suami memanggil istrinya yang atau sayang. Lantas, bagus. Semana dengan yang Ibrahim katakan tadi, aku cinta padamu. Apa lafaz yang semana dengan itu? Cuman mungkin perlu diperhatikan bukan di depan umum. Karena itu kemesraan yang harus dirahasiakan antara kamu dengan istrimu. Jangan di depan umum. Kadang orang gak kenal siapa yang di depannya, orang juga bukan keluarganya, dengan enaknya manggil istrinya yang ini itu. Maka dijaga hal yang semacam itu. Kalau ada keperluan istri, orang tua atau suaminya, secara hak suaminya lebih besar, lebih penting dibanding orang tuanya. Istri ketaatannya lebih besar kepada suaminya ketimbang kepada orang tuanya. Hak suaminya lebih besar. Bahkan Rasul katakan tidak akan dia dianggap menunaikan hak Allah kalau dia belum menunaikan hak suaminya. Besar hak suaminya. Tapi ya diperkirakanlah, artinya dalam beberapa hal mungkin dia bisa rayu suaminya, bisa minta pengertiannya, mungkin ada darurat atau apa, orang tuanya butuh ini itu. Kalau memang diizinkan oleh suaminya untuk itu, kakhir. Bagaimana kalau dalam rumah tangga istri dominan dalam segala hal, Tidak boleh. Dan seperti tadi, dia tidak akan puas. Dia tidak akan senang. Kenyamanan batin tidak akan dia dapati. Sebab tadi, yang Allah katakan, qawwamun 'alan nisa, tabiat bawaan wanita harus dipimpin. Tidak bisa memimpin. Harus ada yang mengayomi dan mencukupi dia. Nah, kita sholat, zuhur, Allah Ta'ala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad, walhamdulillahirrahmanirrahim.